Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فيا أيها الإخوة حفظكم الله جميعا والحمد لله. Di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, dan dengan taufiknya selalu kita berharap kepadanya sebagai hambanya. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita pun dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Majlis yang akan kita dengarkan disebutkan agamanya, diagungkan namanya, ditinggikan sifat-sifatnya dan disucikan. Demikian kita juga akan mendengarkan apa yang datang dari wahyunya, dari sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian keterangan-keterangan yang menggugah ataupun menyemangatkan kita untuk beribadah, menambah ketakwaan, demikian pula menambah keimanan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Dengan taufik darinya lah kita mendapatkan apa yang utama bagi kita semua. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, telah lewat bagi kita sedikit keterangan berkaitan dengan orang-orang yang dikenal baik dan selalu berbuat kebaikan di dunia yang disebut sebagai Ahlul Ma'ruf. Ahlul Ma'ruf ini karena keadaan mereka di dunia demikian, maka demikian pun nantinya keadaan mereka di akhirat, yaitu mereka juga ahlul ma'ruf di akhirah. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Mereka orang-orang yang disebut pelaku-pelaku kebaikan di dunia dulu, ahlul ma'ruf, dikenal sebagai orang-orang yang selalu mudah dengan tangannya, dengan lisannya, dengan anggota badannya dalam berbuat kebaikan, maka mereka nantinya di akhirat mereka pun juga menjadi ahlul ma'ruf. Orang-orang yang diketahui mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diketahui dari orang-orang yang mendapatkan anugerah dan taufik dari Allah. Dari balasan-balasan yang utama, yang baik, yang tentunya berlipat ganda dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun ditempatkan di tempat yang ma'ruf, yaitu tentunya balasan kebaikan adalah kebaikan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu dikatakan inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang dikenal sebagai pelaku kebaikan di dunia, niscaya nantinya dia di akhirat diketahui pula sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan ahlul ma'ruf, mendapatkan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tempatnya. Karena itu, maka tentunya kita di sini dihasung untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan kita memandang remeh suatu yang bernilai kebaikan, kalaupun dia itu sepele. Ketahuilah yang sepele nantinya akan menjadi kebaikan bagi siapa yang mengerjakannya dulunya di dunia. Dan yang sepele di sisi seseorang dulunya di dunia akan sangat dia butuhkan di akhirat nantinya. Jadi suatu yang sepele, tapi itu adalah kebaikan misalnya, dia akan butuhkan nantinya di akhirat. Dia sangat membutuhkannya. Karena itu janganlah meremehkan, menyepelekan suatu yang baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, menerangkan masalah ini pula, la yahtaqir syai'an minal ma'ruf wa annahu yambagi alla yabkhal bihi bal yambagi ayuhdirahu. Kata beliau rahimahullah, tidak pantas bagi seorang meremehkan suatu yang ma'ruf. Tidak pantas bagi seorang meremehkan suatu yang bernilai kebaikan. Kalaupun mungkin kebaikan di situ, ya tentunya mungkin kenapa sampai diremehkan, karena dipandang suatu yang sepele pula. Suatu dipandang remeh karena dipandang hal itu adalah sepele. Tetapi kalau itu adalah kebaikan, jangan dia menyepelekannya, jangan dia sampai terluputkan darinya. Atau bahkan jangan dia meremehkan, merendahkannya. Bahkan sepantasnya baginya, agar dia tidak bakhil atau meninggalkan apa yang ma'ruf tersebut, sepantasnya. Dan apa yang ma'ruf itu sepantasnya pula untuknya untuk menghadirkannya, mendatanginya, mengerjakannya. Karena itu pernah Rasulullah mewanti-wanti para wanita mukminat yang mungkin di rumahnya ada suatu yang dipandang tidak bernilai oleh mereka, padahal itu sangat bernilai. Kikil kambing dibanding dengan dagingnya, tentunya daging lebih mempunyai makna dibanding kikil. Tetapi kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'ruf, jangan kamu memandang remeh wahai wanita dari sesuatu yang ma'ruf, walaupun hanya sekedar kikil ini kamu masak lantas kamu bagikan ke tetangga-tetanggamu. Jangan memandang sepele hal yang seperti ini. Kenapa demikian? Ini akan menjadi kebaikan nantinya di hari kemudian. Ini akan menjadi kebaikan nantinya di hari kemudian. Karena itu dengan bimbingan agama Allah, dengan bimbingan yang telah kita dengarkan dari agama Allah ini, marilah kita bersama-sama tentunya bersegera dan selalu meraih apa saja dari kebaikan-kebaikan, dan jangan melihat kecilnya, remehnya perkara tersebut. Tapi bersegeralah, berlombalah, yang itu akan kita dapatkan nantinya di hari kemudian. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adabul Mufrad, babu inna kulla ma'rufin sadaqah, bab sesungguhnya segala yang ma'ruf itu sedekah bagimu, segala yang ma'ruf itu sedekah bagimu. Qala rahimahullahu taala an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Dari Jabir ibnu Abdullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, setiap atau segala yang ma'ruf atau semua yang ma'ruf itu sedekah bagimu. Sedekah bagimu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya sebagaimana sudah kita dengarkan keterangannya sebelumnya, apa itu ma'ruf? Maka kita tidak mengapa mengulangi di majelis ini untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali pengingatan kita bahwa suatu yang ma'ruf itu apa yang diketahui oleh syariat kebaikannya, atau dia sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang baik dari ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, dan segala apa yang dihasung oleh syariat dari kebaikan-kebaikan, demikian yang namanya ma'ruf. Dan disebutkan pula oleh para ulama kita yang lain, bahkan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada makhluk secara umum. Kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk secara umum, itu sedekah bagimu. Itu sedekah bagimu. Maka setiap yang ma'ruf yang engkau kerjakan dengan pengertian tadi, maka itu sedekah bagimu. Sedekah bagimu. Dan tentunya lawan dari ma'ruf yaitu mungkar. Lawan dari ma'ruf yaitu mungkar. Dan berkaitan dengan perkara yang mungkar, maka kita dilarang mengerjakannya. Bahkan diperintahkan bagi kita untuk menjauhinya, meninggalkannya. Tetapi dari perkara yang ma'ruf, maka kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Dan berkaitan dengan perkara yang ma'ruf ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in." Allah telah menetapkan kebaikan itu terhadap segala sesuatunya. Allah telah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatunya. Maka karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan terhadap segala sesuatunya, kalau kita tahu itu adalah perkara yang baik, maka kita dihimbau, kita dihasung, kita disemangatkan untuk mengerjakannya. Untuk mengerjakannya atau melakukannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bahkan yang namanya yang ma'ruf, ketika kita kerjakan dan itu diberikan atau diperhadapkan, disuguhkan kepada hamba-hamba Allah, maka menjadi kebaikan bagi kita, tidak memandang yang disuguhkan ini adalah seorang yang kaya ataupun miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Kullu ma'rufin sana'tahu ila ghaniin aw fakirin fahuwa shadaqah." Setiap kebaikan, setiap yang ma'ruf yang kamu kerjakan, kamu lakukan, kamu perhadapkan, sama saja kepada orang yang kaya atau orang yang fakir, maka itu sedekah bagimu, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Abi Musa qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala kulli muslim sadaqah. Setiap orang yang beragama Islam, ala kulli muslim sadaqah, baginya sedekah. Baginya sedekah. Qalu, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fa illam yajid, maka dia tidak apa, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, apabila ternyata dia tidak mendapatkan sedekah itu ya Rasulullah, dia tidak mendapatkan, bagaimana dia bersedekah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayatamil biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, maka dia berbuat dengan kedua tangannya, berbuat dengan kedua tangannya tentunya dengan kebaikan. Fayanfa'u nafsahu, yang dengan dia berbuat dengan kedua tangannya ini, dia memberikan manfaat kepada dirinya. Wa yatasaddaq, dan dia pun bersedekah untuk dirinya sendiri. Jadi bagi setiap muslim, padanya sedekah. Ketika ditanya Rasulullah, kalau seandainya dia tidak mendapatkannya ya Rasulullah, maka kata beliau, dia berbuat dengan kedua tangannya, dia memberikan manfaat pada dirinya, dan dia bersedekah dengan hal tersebut untuk dirinya. Karena itu dikatakan oleh para ulama kita dari potongan hadis tadi, abwabus shadaqah katsirah, bab-bab pintu-pintu sedekah itu banyak sekali. Di mana bersedekah itu dimulai terhadap diri sendiri, terhadap diri kita sendiri. Kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita bersedekah untuk diri kita sendiri, kita tahu apa kebutuhan kita. Banyak sekali. Itu kalau kita melihat, memandang untuk diri kita sendiri, bagaimana kalau kita buka untuk orang lain, lebih banyak lagi. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, kullu sulami ibni Adam sadaqah. Setiap persendian Bani Adam itu, apa yang dimiliki dari badannya, persendiannya itu, semuanya sedekah baginya. Artinya, apa saja yang dia lakukan kebaikan dari persendiannya ini, mafasil persendiannya, apa saja yang dia lakukan dari pergerakan untuk kebaikan, maka itu sedekah baginya. Itu sedekah baginya. Karena itu, pintu-pintu kebaikan itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali pintu-pintu kebaikan. Karena seorang bisa bersedekah untuk dirinya dengan sekedar pergerakan persendiannya. Pergerakan persendiannya. Dia makan, minum, menjaga dirinya dari sakit, memakai pakaian. Kalau ini adalah perbuatan yang ma'ruf, maka itu sedekah baginya untuk dirinya. Itu adalah sedekah baginya untuk dirinya. Innamal a'malu binniyat. Pintu-pintu kebaikan itu tidak lepas dari bab innamal a'malu binniyat. Kalau ternyata dia melakukan itu untuk melakukan perbuatan jelek, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Saya makan tujuannya untuk kuat, dalam rangka mengganggu manusia, memberikan mudarat kepada manusia, kamu akan dapat dengan niatan. Saya kuat dari makan, minum, saya sedekah, saya memberikan manfaat pada badan saya. Tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk berbuat kebaikan, maka akan menjadi kebaikan buat dirimu. Pintu-pintu kebaikan banyak terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Sehingga perbaik atau kebaikan yang pertama kali bagi kita semua adalah untuk diri kita semua. Kebaikan yang pertama kali yang kita lakukan untuk diri kita. Pertama kali. Jangan lupa terhadap dirimu. Jangan lupa terhadap hajatmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian qalu, mereka berkata, fa illam yastati aw lam yaf'al. Mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya dia tidak mampu atau dia tidak berbuat seperti itu, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayu'inu dhal hajah, maka dia hendaknya menolong, membantu orang yang memiliki hajat al-mahluf, yakni yang dia dizalimi, terzalimi, atau dia pun mendapatkan kesempitan. Dia membantu manusia. Ya, dalam hal bantuan kepada manusia banyak. Banyak pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Kalau tadi dia tidak mampu, maka kata Rasulullah, dari bab ini dia bisa. Yaitu dia menolong manusia. Mereka yang dzal hajah, yang memiliki hajat, orang yang berkebutuhan. Baik dia dari orang yang terzalimi ataupun dari orang yang keadaannya lagi tersempitkan. Keadaannya lagi tersempitkan. Mungkin dia memiliki beban, memiliki banyak tanggungan, dan seterusnya. Dia bantu. Dan tentunya bantuan di sini bukan berarti memberikan harta, bukan. Bukan berarti memberikan barang atau yang sejenisnya, mal, bukan. Tetapi dia membantu meringankannya, menyelesaikan urusannya, mengarahkan kepada apa yang lebih baik. Sebagaimana nanti kita akan dapatkan dari bab setelahnya, yaitu berkata yang ma'ruf itu sedekah. Berkata yang ma'ruf itu sedekah. Berkata yang baik itu sedekah. Dia hanya mengatakan, ya sabar ya Pak, sabar ya Ah, sabar ya Dek, sabar ya Ang, dan seterusnya. Dia berkata seperti itu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar. Kalimat ini jangan dipandang remeh. Ini adalah sedekah, kalimat ma'ruf yang engkau telah berikan kepada saudaramu. tanpa terasa engkau telah bersedekah kepadanya. Atau kau tolong dia. Kira-kira apa yang saya bisa sampaikan kepada si A sehingga meringankan Anda? Ini bentuk pertolongan. Ini bentuk bantuan. Ini babus sodakoh. Ini dari mimbabis sodakoh. Ini dari bab sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma harta, bukan cuma barang, bukan cuma apa-apa yang menutupi kebutuhannya. Tetapi harakat, gerakan, qaul ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, pikiran, itu menjadi sodakoh bagi saudaramu. Kalau kamu memberikan pandangan, memberikan omongan yang baik, bergerak untuk membantunya, menolongnya, itu adalah sedekah yang engkau telah berikan kepada saudaramu. Karena itu disebutkan annal mu'min seorang mu'min kalau dia tidak mampu dari kebaikan yang dia ingin melakukannya tapi dia tidak mampu, tidak bisa dia memberikan bantuan dari sisi itu, fa'alaihi yantakil ila babin akhar, dia berpindah kepada bab kebaikan yang lain, yaqdur alaihi, yang dia mampu. Saya mau membantu dia, saya enggak punya harta. Saya mau bantu dia, saya juga enggak memiliki barang. Maka dia berpindah dari satu ke yang lainnya. Dia membesarkan hatinya, kalbunya. Dia memberikan nasihat yang baik. Fa inna abwabal khair katsirah. Karena bab-bab pintu kebaikan itu banyak. Wa tariq ila mardhatillah ghair ma'dudah, dan jalan untuk mencapai ridha Allah, mendapatkan keridha Allah tidak terbilang. Tidak terbilang. Banyak. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan riwayat ini. Qalu fa illam yaf'al ya Rasulullah, kalau seandainya dia tidak melakukannya atau dia tidak mampu untuk melakukannya, ini yang tadinya juga dia na'am diarahkan oleh Rasulullah, dia pun juga tidak mampu. Maka kata Rasulullah, fa ya'mur bil khair aw ya'mur bil ma'ruf. Maka dia, kalau dia tidak mampu untuk menolong dari sisi harta, tidak mampu dari sisi bergerak anggota badannya, juga tidak mampu mungkin menolong, mengangkat, memindahkan, ini adalah perbuatan tidak mampu. Dia mungkin subhanallah cacat, dia hanya duduk di kursi roda, tapi dia mau berbuat kebaikan. Bagaimana dia mau berbuat kebaikan? Maka kata Rasulullah, fa ya'mur bil khair wa ya'mur bil ma'ruf. Dia perintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan. Dia perintahkan, diarahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Dia duduk di kursi rodanya, dia tidak mampu bergerak. Sudah masuk waktu sholat. Ya fulan, qad hana wa hanatil waqtu sholat. Fulan, sudah masuk waktu sholat. Sholatlah. Berwudu'lah, tawaddu'. Berwudu'. Bersegera Setelah itu sholat dua rakaat sunnah. Meminta. Ini memerintahkan yang ma'ruf. Ya fulan, berkatalah dengan perkataan yang baik. Ini memerintahkan yang ma'ruf. Seperti itu. Ya'mur bil khair, ya'mur bil ma'ruf. Ini sedekah baginya. Ini sedekah baginya. Dan tentunya, kalau seorang ingin mengarahkan manusia kepada kebaikan, tidak mesti dia orang yang paling pertama melakukan kebaikan tersebut, walaupun itu lebih utama. Walaupun itu lebih utama. Orang yang memerintahkan lebih utama baginya untuk mengerjakan pekerjaan itu terlebih dahulu, baru dia arahkan manusia. Itu lebih utama. Tetapi, kalaupun dia tidak mengerjakan, cuma dia tahu itu kebaikan, maka dia arahkan manusia, itu baik baginya, tidak tercela. Dia tahu itu kebaikan, cuma dia belum mengerjakannya. Dia perintahkan manusia, dia mau mengerjakannya, dia tidak memiliki kemampuan. Dia perintahkan manusia, lakukan ini, kerjakan ini. Hanya saja kalau dia lebih dia mampu untuk melakukannya, maka lebih utama dia kerjakan terlebih dahulu, baru dia arahkan manusia. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia arahkan manusia dengan kebaikan, ini sedekah baginya. Ini sedekah baginya. Kemudian mereka bertanya lagi, qalu, mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, fa illam yaf'al, kalau seandainya mereka juga tidak mampu yang seperti itu ya Rasulullah. Subhanallah, lihat para sahabat, mereka bukan takalluf, mereka bukan orang yang memberat-beratkan dirinya, tapi mereka melihat ketika ini kebaikan-kebaikan semua, dan ternyata tidak mampu sama sekali, apa yang harus dilakukan? Masa selesai sudah pintu kebaikan? Kita tidak dapatkan nantinya kalau kita tidak mampu semua ini. Maka apa jawaban Rasulullah kalau ternyata itu semua tidak dimampui? Tidak mampu untuk kalian kerjakan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayumsiku anisyar fa inna lahu sadaqah. Kamu tahan dirimu dari berbuat kejelekan, itu sedekah bagimu. Atau kamu tahan manusia dari berbuat kejelekan, itu sedekah bagimu. Kamu tidak dapat mencegah manusia dari perkara yang mungkar, terakhir bagimu kamu tahan dirimu untuk berbuat yang mungkar. Kamu tahan dirimu dari perbuatan yang mungkar, itu sedekah bagimu. Maka dengan pertanyaan ini dan jawaban Rasulullah, Tidak ada lagi celah untuk tidak melakukan kebaikan. Tidak ada celah untuk tidak melakukan kebaikan. Atau tidak ada celah untuk tertinggal dari kebaikan. Tetapi pintu-pintu kebaikan demikian banyak, demikian luas. Kita mencari mana pintu yang mudah bagi kita. Manapun pintu yang bisa kita masuk dan kita bisa melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, kebaikan-kebaikan yang dibuka oleh Allah pintu-pintunya, jangan kita tutup diri kita untuk terhalangi darinya. Jangan. Jangan kita tutup diri kita untuk terhalangi dari kebaikan tersebut. Tetapi bersegeralah, bersegeralah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau semua orang Allah berikan taufik seperti ini, maka mereka pun semuanya akan selamat. Tetapi at-taufik mawaffaqahullahu. Taufik itu hanya orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan kepada semua pihak. Tapi Allah memberikan taufik kepada siapa yang Allah inginkan. Sehingga mereka yang mendapatkan taufik bisa meraih pintu-pintu kebaikan itu, merekalah orang-orang yang tentunya beruntung. Dan ketika seorang sudah sibuk dengan kebaikan, dia akan terlepaskan dari kejelekan. Siapa yang sibuk dengan kebaikan, dia akan terlepaskan dari kejelekan. Dia akan terlepaskan dari segala macam bentuk fitnah. Bagaimana dia terlepaskan, dia sibuk dengan kebaikan, dia tidak sempat mengurus kejelekan. Dia tidak sempat mengurus apa? Fitnah. Dia segera untuk berbuat kebaikan. Dan hal yang seperti ini dihimbau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal, segera beramal. Amal ini adalah sebuah kata yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kalian beramal. Jangan tunggu. Segera. Badiru bil amal fitanan. Baru beliau menyambung dengan kalimat fitanan. Artinya apa? Segera beramal sebelum datang fitnah yang mencegah kamu untuk beramal. Fitanan ka kita'i na'am al-lail mudlim. Dan seterusnya dari hadis. Artinya, kalau kita sibukkan diri kita dengan amal, kebaikan, kebaikan, sedekah, kebaikan, sedekah, maknanya kita selalu membuka diri kita untuk berbuat kebaikan, memikirkan kebaikan, mengarahkan kepada apa yang lebih baik, kita tercegah dari apa yang datang dari kerusakan. Hanya saja mereka yang banyak masuk di dalam kerusakan, mohon maaf, masuk dalam kerusakan karena dia masih ada waktu untuk ngurusi kerusakan. Dia masih memiliki waktu untuk mengurusi kerusakan, mengurusi kejelekan. Ada waktunya untuk mengurusi kejelekan. Luar biasa. Padahal kalau dia mau mengurusi yang namanya kebaikan, yang demikian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersibukkan dengan kebaikan itu. Dari bangun tidurnya sampai dia tidur kembali. Tapi kalau didapati manusia, dan ini tentunya dari taufik dari Allah, didapati manusia urusannya dari pagi sampai tidurnya kepada kejelekan dan kejelekan dan kejelekan. Luar biasa waktunya. Dia waktunya masih ada. Dia berikan, dia lapangkan untuk kejelekan-kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka sibukkan diri kita dengan kebaikan. Dan niatkan bahwa itu adalah amal yang mudah-mudahan diterima, ikhlaskan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada beliau Nabi Allah Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dhuthur bil ujur yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, telah berangkat orang-orang yang memiliki kecukupan dan harta dengan pahala-pahala. Telah berangkat mereka. Maksudnya berangkat apa? Maksudnya berangkat membawa amalnya. Mereka telah mengambil amal-amal tersebut karena mereka diberikan kelebihan oleh Allah dengan kekayaan, dengan harta. Telah berangkat mereka. Kita ini orang miskin, tertinggal. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti apa yang kami lakukan. Yasumuna kama nasumu, mereka puasa seperti apa yang kami lakukan. Wa yatasaddaquna bi fubuli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Namun kami tidak, karena kami tidak memiliki harta. Berarti mereka lebih duluan berangkat, kami tertinggal. Qal alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Allah telah membuatkan bagi kalian apa yang telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Ingatlah, setiap kali kalian bertasbih, setiap kali kalian bertahmid, itu sedekah bagimu. Wa fi budai ahadikum sadaqah. Bahkan mohon maaf, hubungan intim antara suami dan istri, kalau suami melakukan hubungan intim itu sedekah baginya. Itu sedekah baginya. Qila fi syahwatihi sedekah. Disebutkan dalam konteks yang lain, ketika dia menyalurkan syahwatnya, itu sedekah baginya. Maka sahabat bertanya, apa demikian? Qil, dikatakan kepada Rasulullah, dia menempatkan syahwatnya. Sedekah ya Rasulullah, demikian kata mereka. Naam, qil fi syahwati sadaqah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law wudi'a fil haram, alaysa kana alaihi wizrun ya fulan? Bagaimana kalau syahwat yang dia ingin salurkan ini dia ditempatkan yang haram? Ditempatkan pada suatu yang haram. Syahwatnya dia tempatkan pada suatu yang haram. Bagaimana? Apakah bukan ini adalah wizrun? Adalah dosa baginya. Fakadhalika in wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian ketika dia meletakkannya, syahwatnya diletakkan kepada tempat yang halal, maka ini lahu ajrun, dia mendapatkan pahala karena telah menempatkan kepada tempat yang benar. Lahu ajrun. Maka lihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang tadi telah disebutkan pintu-pintu kebaikan itu banyak. ketika para sahabat datang mengeluhkan orang kaya bisa melakukan bersedekah, mengeluarkan hartanya, kami tidak. Kalau sholat, sama-sama sholat. Kalau puasa, sama-sama puasa. Tapi untuk bersedekah, berinfak, kita namanya orang fakir miskin tidak bisa mengeluarkan. Maka Rasulullah membuka cakrawala mereka dengan memberikan keterangan bagaimana berbuat ma'ruf yang mendapatkan sedekah tersebut. Yang bersedekah dengan kebaikan tersebut. Kamu mengucapkan tasbih subhanallah. Kamu mengucapkan tahmid alhamdulillah. Kamu jangan menyepelekan hal ini. Ini sedekah bagimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedekah bagimu. Yang bisa saja yang lain tidak melakukannya. Iya kan? Tidak semua orang bertahmid, tidak semua orang bertasbih. Ada orang yang tidak bertahmid, ada orang yang tidak bertasbih. Dia mungkin memiliki harta. Tetapi kamu, kalau bertasbih, bertahmid, walaupun tidak punya harta, kamu bersedekah terus. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai, ini sebetulnya contoh yang dalam. Artinya, demikian Allah maha luasnya kebaikannya. Contoh yang dalam. Apa itu? Hubungan intim antara kamu dengan istrimu. Kalau kamu niatkan itu sedekah, jadi sedekah kebaikan bagimu. Para sahabat pun ketika mendengarkan contoh yang sangat dalam ini, mereka terkagetkan. Lah, berarti kalau syahwat kita tempatkan di situ, apa dapat sedekah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau seandainya syahwatmu kamu tempatkan di tempat yang haram, maka kan kamu dapat dosa. Kalau kamu tempatkan syahwatmu pada tempat yang benar, kamu dapat kebaikan. Itulah sedekah bagimu. Ya subhanallah, innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Dengan keterangan-keterangan tadi, maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak lagi ada alasan bagi kita, tidak ada lagi yang menjadi na'am alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Allah telah bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah telah berikan kebaikan-kebaikan kepada kalian untuk kalian kerjakan. Karena itu tadi dikatakan kullu sulami, setiap apa persendian minan nas dari manusia bani Adam alaihi sadaqah, bisa menjadi sedekah baginya. Bisa menjadi sedekah baginya setiap persendiannya. Mudah-mudahan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, anugerahnya kepada kita semuanya untuk selalu dilapangkan pintu-pintu kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya dan kemurahannya selalu memberikan dan membimbing kita kepada apa yang lebih baik dari agama Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan taufik, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan taufik tersebut. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini kita cukupkan karena telah masuk waktu duhur. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nanti. Tentunya nanti malam kita akan melanjutkan kajian umum kita, tematik dan secara ringkas ba'da salat al-isya bagi yang memiliki waktu dan memiliki kesempatan, nam tafadhol bisa untuk hadir di majlis ilmu nanti. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.